kita ulang sebentar. Istiqalul mufti idha ihtaja ila dalik. Seorang mufti, seorang yang memberikan fatwa, diharuskan dia tafsir dalam fatwanya, rinci dalam jawabannya apabila hal itu diperlukan. Jika tidak diperlukan, ya boleh tidak rinci. Jika tidak diperlukan, maka seorang pemberi fatwa yang ditanya tentang satu permasalahan, dia bisa dan boleh menjawab halal, haram, bid'ah, sunnah, cukup. Dan yang bertanya, kalau dia memang sedang minta fatwa, maka cukup. Dia harus merasa puas dengan jawaban si mufti. Kecuali dia seorang thalabatul ilm, kecuali dia sedang mudzakarah, munafasah, maka memerlukan dalil. Istidlalnya seperti apa? Adapun dia orang awam, dia tidak tahu apa-apa tentang faedah ilmu, dia ingin tahu bagaimana hukumnya memakai pakaian ihram dari jeddah, bukan dari pesawat misalnya. Lalu dijawab oleh ustaz yang dia tanya, tidak boleh, bid'ah, cukup. Ya, karena tidak butuh kepada rincian. Adapun ketika ditanya, saya pernah menyusu kepada seorang wanita, apakah wanita itu menjadi mahram saya? Maka si mufti disunahkan memberikan jawaban dengan rinci. Ya, berapa kali engkau menyusu kepada wanita itu? Ya, kalau jawabannya sekali atau dua kali atau tidak tiga kali atau empat kali, maka belum jadi mahram. Kalau jawabannya lima kali, maka sudah menjadi mahram. Karena susuan yang menyebabkan menjadi mahram minimal lima kali. Lima kali yang dimaksud adalah lima kali susuan, lima kali kenyang. Berarti lima waktu, ya, bukan lima isapan, bukan. Ya, begitu juga ditanya, saya pernah menyusu kepada seorang wanita dua kali susuan. Apakah tidak ada hukumnya sama sekali? Ini perlu dirinci. Setelah itu, apakah engkau tidak menyusu kepada wanita lain yang juga istri atau yang menjadi madu daripada wanita tersebut? Kalau iya, maka ada beberapa jawaban. Ya, misal si fulan menyusu kepada si seorang wanita dua kali, kemudian dia menyusu lagi kepada seorang wanita yang menjadi madunya. Jadi dua wanita ini bersuamikan satu, yang kedua ini berapa kali? Tiga kali misalnya. Ya, dua-duanya tidak menyebabkan susuan, tidak menyebabkan menjadi mahram. Tetapi suaminya, ya, ya. Maka ada kasus di mana seorang anak tidak mempunyai ibu susu, tapi mempunyai bapak susu. Ya, ini sepertinya aneh, tapi bisa terjadi. Ya. Ada seorang bayi wanita, dia menyusu kepada seorang ibu, seorang wanita, kemudian dua kali. Kemudian setelah itu dia menyusu kepada wanita yang menjadi madu dari wanita ini tiga kali, berarti lima kali. ya, dua wanita ini tidak menjadi mahram dari si bayi wanita ini. Tetapi suami dari si dua wanita ini, kan suaminya satu, menjadi mahram dari anak bayi perempuan tadi. Maka ketika dia dewasa tidak boleh dinikah oleh laki-laki saja. Ya, ada kasus di mana seseorang tidak mempunyai ibu susu, tapi mempunyai ayah susu. Ayah susu. Ya, ini juga bisa terjadi ketika seorang ayah mempunyai istri. Istri tersebut menyusui seorang bayi dua kali, kemudian istri tersebut dicerai, kemudian dia nikah dengan wanita lain, menyusui bayi tersebut tiga kali, ya, atau lebih. Gini, walhasil bahwa seorang mufti ketika ditanya tentang satu permasalahan yang membutuhkan perincian, maka dia harus rinci dalam jawabannya. Kalau tidak, tentu akan membingungkan, menyesatkan, dan menyebabkan kesalahan. Ya, yeah. Beliau di sini memberikan contoh tentang seseorang yang mati, dia meninggalkan anak perempuan, saudara, dan paman, sekandung. Siapa yang menjadi asabah? Siapa yang menghabisi sisa harta waris? Karena hanya laki-laki yang berhak menjadi asabah, yang berhak menghabisi sisa harta waris. Adapun wanita, dia tidak berhak menghabisi sisa harta waris. Wanita, dia, kecuali dia bersama laki-laki, artinya anak wanita dan ada laki-lakinya, maka asabah. Ya, tapi kalau anak itu wanita semua, satu atau banyak, maka ada bagiannya, yaitu sepertiga atau dua per tiga, tergantung jumlah anak perempuan. Nah, di sini perlu rincian lebih lanjut. Apakah saudara tadi sekandung atau tidak? Kalau saudara tadi sekandung dengan si mayat, maka dia adalah asabah, menghabisi seluruh harta. Tetapi kalau saudara ini tidak sekandung, seibu misalnya, maka yang menjadi asabah adalah paman. Ya. Dan gitu seterusnya, setiap kali seorang mufti, seorang ustaz, seorang ulama ditanya tentang satu permasalahan yang membutuhkan perincian, maka dia harus merinci. Kita lanjut yang kelima, al-khamisah. Anna tahsisul bu'ati bin nada la ba'sa bihi idha khala minal mawani'a. Mengkhususkan satu tempat untuk melaksanakan nazar, mengkhususkan satu tempat untuk melaksanakan nazar, boleh-boleh saja. La ba'sa bi. Idza khala minal mawani', apabila di tempat tersebut tidak ada sesuatu yang menghalangi hukum boleh tersebut. Artinya di tempat tersebut tidak ada apa-apanya. Tempat tersebut sama dengan tempat-tempat yang lain. Tidak ada mawani'. Boleh. Boleh. Saya bernazar akan menyembelih di lapangan anu, di pinggir kali anu, di bawah pohon anu. Boleh. Dengan syarat tempat-tempat tersebut, lapangan tersebut, pinggir kali tersebut, di bawah pohon anu tersebut, tidak ada apa-apanya. Adapun ada mawani'nya, maka ini tidak boleh. Apa mawani'nya, apa penghalangnya, sudah kita bahas. Ada id, ada watan, ada peringatan hari-hari di tempat tersebut, ada berhala yang biasa disembah oleh orang, dijadikan tempat penyembelihan untuk selain Allah. Nah, ini mawarinya. Kalau itu semua tidak ada, maka boleh. Ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Aufi binazrik." Tunaikan nazarmu. Tunaikan nazarmu. Berarti boleh. Gitu ya. Bahkan harus. Karena sudah bernazar. Wa sawa'an kanat hadhihi al-mawani' waji'atan aw mutawaqqi'ah. Sama saja, apakah mawani tadi, penghalang-penghalang tadi, sudah terjadi atau mungkin akan terjadi? Ya, sudah terjadi atau mungkin akan terjadi. Ini sama mawani, penghalang, tidak boleh. Ya, berarti yang kedua ini butuh pandangan-pandangan yang lebih jauh. Kalau sekiranya saya menyembelih di tempat ini, maka orang-orang awam akan menganggap bahwa ini boleh, kemudian menganggap bahwa ini utama dan seterusnya. Maka ini tidak. Inilah faedah sedut dari'ah, menutup pintu bahaya. Dan ini dilakukan oleh para a'immah. Ini dilakukan oleh Abu Bakar Umar. Abu Bakar Umar tentu sanggup untuk berkorban karena khalifah. Khalifah kaya, mempunyai tunjangan besar, gaji besar dari negara. Tapi Abu Bakar Umar pernah tidak menyembelih kurban. Ya, ini untuk menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa ini tidak wajib. Karena salah paham bahwa yang wajib dianggap tidak wajib. Ya, yang tidak wajib dianggap wajib, sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Ya. Bagi kita yang awam, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mengenal sedut dari A, barangkali akan mengatakan, ya tidak apa-apa. Yang penting, jangan wajib dibilang tidak wajib. Kalau tidak wajib dianggap wajib, kan tidak apa-apa. Malah bagus kan? Jadi orang-orang melaksanakan, itu pikiran kita. Itu pikiran kita. Tapi Allah Maha tahu, Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang hal ini. Bahwa mewajibkan apa yang tidak wajib, ini khasyah. Ini bahaya, ini tidak baik. Sebagaimana tidak baiknya menganggap yang wajib menjadi tidak wajib. Ya, sama-sama. Menghalalkan yang haram, berdosa? Berdosa. Bagaimana kalau mengharamkan yang halal? Sama berdosa. Sama berdosa. Maka harus pas. Harus pas. Yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan. Yang mubah kita harus katakan mubah. Yang mustahab kita katakan mustahab dan terus, ya, mustahab dikatakan wajib tidak baik. Maka sengaja Abu Bakar, Umar dalam satu kesempatan tanggal 10 Dzulhijjah sengaja tidak menyembelih hewan kurban. Ya, karena barangkali beliau melihat sebagian tabi'in yang terlanjur menganggap bahwa kurban ini wajib. Dan memang ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan ini wajib. Ya, karena perintah Wasalli li rabbika wanhar. Ya, salatlah dan naharlah untuk Rabbmu. Ya, dibantah oleh ulama yang tidak mewajibkan bahwa nahar itu wajib. Betul, wajib apa? Wajib harus karena Allah. Fasalli li rabbik. Wajib li rabbik. Maka tidak boleh menyembelih li fulan, li syekh fulan, li kada, harus lillah, li rabbik. Itu wajibnya. Adapun menyembelih kurbannya tidak wajib. Gitu. Adapun ucapan Nabi, barang siapa yang mampu menyembelih kurban tetapi dia tidak juga menyembelih, maka jangan dekati tempat musala kami, tempat salat kami. Ya. Ini para imam al-hadis mengatakan mauquf. Berhenti hanya pada diri sahabat. Ya, tidak sampai kepada Nabi dan dilemahkan sebagian riwayat, ya. Ya. Kalau ditakdirkan ini sahih, maka ini tidak sahih. Tidak sahih bahwa itu wajib. Ya. Allah. فالواقعه ان يكون فيها وثن او عيد من اعياد الجاهليه. Jadi disebutkan bahwa penghalangnya ada dua macam, yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Apa yang sudah terjadi? Adanya berhala, adanya hari raya yang dirayakan di tempat tersebut. Ini kan sudah terjadi. Apakah di situ ada hari raya? Apakah di situ ada berhala? Gitu. Sudah terjadi, gitu ya. Wal mutawakkiah, adapun yang belum terjadi, yang ditakuti, ayyukhsha min az-zabhi fi hadzal makan ta'zimu, dikhawatirkan bahwa menyembelih di tempat-tempat tersebut berarti mengagungkan tempat tersebut, menganggap bahwa tempat itu agung, besar, keramat, ada sesuatu, ya, maka ini tidak boleh. Wa idza khushiya kana mamnu'an, kalau dikhawatirkan hal itu terjadi, maka tidak boleh menyembelih di tempat tersebut. Ya. Misal, law arada an yadhbaha 'inda jabal. Seandainya ada orang yang ingin menyembelih di satu pegunungan, fal aqlu annahu jaiz, hukum asalnya boleh menyembelih dimanapun boleh, di gunung, di laut, di sungai, di lapangan, di masjid, dimanapun boleh. Lakin law khushiya annal awwam ya'taqiduna anna fi hadzal makan maziyah kana mamnu'an. Adapun apabila dikhawatirkan bahwa para awam, orang-orang awam beriktikad meyakini bahwa tempat tersebut mempunyai keutamaan, mengandung berkah, keramat, dan seterusnya, karena mamnu'an, maka ini terlarang. Ini tidak boleh. Ini haram. Ya, bagaimana yang dilakukan oleh para ayat. Ya, mereka kadang meninggalkan sesuatu padahal ingin melakukannya. Sebagaimana Nabi, ini yang pertama bukan Abu Bakar dan Umar, tapi Nabi alaihi salatu wassalam, maunya Nabi salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Karena apa? Karena salat tarawih berjamaah di masjid bersama imam, maka pahalanya seperti salat sepanjang malam. Taqiyami lailatin, seperti salat sepanjang malam. Maunya Nabi seperti itu. Ya. Tapi karena Nabi tidak mau dan tidak ingin nanti menjadi wajib, dianggap wajib dan seterusnya, maka beliau tahan. Ya. Dan ini kekhawatiran beliau. Al-hukmu taduru bil-illah. Hukum berjalan dengan ilatnya, dengan alasannya. Hukum yang terjadi karena satu alasan, maka ketika alasan itu hilang, maka hukum itu hilang. Ketika Nabi wafat, tentu ketakutan itu hilang, bahwa yang tidak wajib akan menjadi wajib tidak mungkin ketika Nabi wafat. Perubahan hukum dari mustahab menjadi wajib, dari wajib menjadi tidak wajib, dari haram menjadi halal, dari haram menjadi haram, ini pasti ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, maka tidak ada perubahan hukum, tidak ada nasih wal mansukh. Ya, oleh karena itu kekhawatiran Nabi ini hilang. Maka tidak perlu takut-takut lagi untuk berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Tidak perlu takut. Inilah yang ditangkap oleh Umar bin Khattab. Inilah kebenaran sabda Nabi. Ketika beliau mimpi diberi air susu, beliau minum dan sisanya diberikan kepada Umar. Lalu para sahabat bertanya, apa takwilnya ya Nabi? Ilmu. Bahwa Umar mewarisi ilmu. Kalau seandainya ada Nabi lagi setelah aku, tentu Umar jadi Nabi. Ya, tapi Umar enggak jadi Nabi. Karena tidak mungkin ada Nabi lagi setelah aku. Ya, bagaimana ada orang yang di jauh di bawah Umar mengaku Nabi? Ya, Umar bukan Nabi. Seandainya ada Nabi lagi, tentu Umar jadi Nabi. Ya, Umar menangkap ini. Kedalaman ilmu Umar menangkap ini, maka Umar beristihad. Ya, setelah beberapa tahun beliau menjadi khalifah, beliau beristihad mengadakan salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadhan. Ya, dan tidak ada satupun sahabat yang menolak, yang tidak setuju. Seluruh sahabat mengikuti ijtihad Umar, berarti ijma' sahabat. Ijma' sahabat. Ijma' sahabat jadi dan mendapat tazkiyah langsung, rekomendasi langsung dari Nabi. Ya, bahwa tidak mungkin sahabatku sepakat dalam kesalahan, dalam kebatilan, tidak mungkin. Apabila sahabatku sepakat dalam satu masalah, maka masalah tersebut pasti hak, pasti benar. Jaminan dari wahyu. Ya, hai. Ya, salah satu ada kantong yang berjalan ini untuk karpet masjid ini. Ya, masjid ini Anasar akan mengganti karpet ini dengan yang lebih bagus. Ya, mari kita bantu. Ya, kita terima kasih sudah diberi tempat di masjid ini. Ya, maka tentu baik sekali kalau kita membantu masjid ini karena sedang membutuhkan dana untuk membeli karpet. Man la yashkurunnas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kita berterima kasih ya, sudah beberapa tahun diberi tempat di masjid ini, kita bisa belajar ya, kita mendapatkan ilmu ya, karena diberi tempat oleh pengurus masjid ini ya, kita bantu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sudah ada effort kita yang membantu 10 juta ya, mudah-mudahan antum bisa menambah kekurangannya ya, dananya kira-kira berapa, 15 juta kira-kira, mudah-mudahan bisa terkumpul. Yang keenam al-man'u minhu idza kana fihi watanun min awthanil jahiliyah. Larangan di sini adalah apabila di tempat tersebut terdapat berhala. Berhala-berhala jahiliyah. Apakah berhala yang sekarang bukan berhala jahiliyah? Ya. Sifat jahiliyah itu ada. Apakah hari ini ada sifat jahiliyah? Ada. Ya. Nabi bersabda ada beberapa perbuatan jahiliyah yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dan akan ditiru oleh umatku. Ya, al-fahru fil ansab, al-fahru fil ansab, an-niyaha, membanggakan keturunan diri sendiri. Lihat saya orang anu, bapak saya anu, kakek saya anu. Ini jahiliyah. Yang kedua, menghina nasab orang lain. Nasab orang lain dihina, ya. Yeah. Dasar anaknya si anu, dasar anu, ya. Yeah. Kemudian an-niyahah, meratapi kematian. Ini perbuatan jahiliyah yang akan ditiru oleh umat ini dan setelah Rasulullah. Terutama di negeri kita lihat kaum muslimin meratapi kematian ibunya, bapaknya, saudaranya berulang-ulang, 3 harinya. 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya. Ini ratapan kematian. Ini ratapan jahiliyah. Ditiru oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Adapun menyebut zaman ini atau zaman kapanpun sebagai zaman jahiliyah, maka ini tidak boleh. Zaman jahiliyah sudah lewat. Tidak ada lagi zaman jahiliyah. Sifat jahiliyah pada diri seorang muslim ada. Tapi bahwa hari ini kembali menjadi zaman jahiliyah pemodern, tidak boleh. Sekali lagi, zaman jahiliyah sudah lewat. Walau ba'da zawalihi walaupun berhala-berhala tersebut sudah tidak ada, ya, tetap terlarang. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi, hal kana fiha watanun min awtanil jahiliyah, apakah di sana ada berhala-berhala jahiliyah? Ya. Li'anna kana fi al-madi wal mahdhuru ba'da zawalil watan baqin. Ya. Karena di sini fi'il madi. Ya, semua orang tahu karena fi'il madi. Bukan fi'il mudhari. Lampau. Wal mahdhuru ba'da zawalil watan. Larangan walaupun berhala ini sudah tidak ada, baqin, larangan itu tetap ada. Larangan itu tetap ada. Li'annahu rubbama yu'ad. Karena boleh jadi sekarang tidak ada, nanti akan ada lagi. Gitu. Jadi kalau antum dapati di satu tempat dulunya ada berhala di situ yang disembah-sembah, yang di puja-puja, yang dijadikan tempat keramat, kemudian berhala itu hilang. Makam itu hilang. Ya, pohon besar itu hilang. Tapi orang-orang masih ingat bahwa di situ dulu pernah ada pohon besar, pernah ada kuburan, keramat, pernah ada watan. Maka jangan, walaupun sudah tidak ada. Ya, apa? Sedut dariya, menutup pintu bahaya. Ya. Begitu juga, ini yang ketujuh ya. Al-man'u minhu idza kana fiha 'idun min a'yadihim. Larangan bahwa di tempat tersebut ada hari raya yang diperingati. Hari raya kaum musyrikin yang diperingati. Walau ba'da zawali, walaupun peringatan itu sudah tidak ada. Peringatan setiap tahun haul itu, haul Mbah Kiai Fulan, Syekh Fulan, sudah tidak ada lagi. Sudah hilang semenjak 3 tahun ini atau 5 tahun ini misalnya. Maka tetap kita tidak boleh. Ya. Sebab dengan kita menyembelih di situ, maka orang awam bisa terangsang kembali untuk menghidupkan kemusyrikan itu. Ya. Sekali lagi ini satu tadi, menutup pintu bahaya. Dan hanya para ulama, hanya para ahlul hadis, hanya kaum salaf yang berpegang kepada satu tadi, menutup pintu bahaya. Adapun orang-orang sufiin, orang-orang harfiin, orang-orang firqah dolal, itu tidak peduli dengan bahaya ini. Seolah malah dibuka. Ya, bukannya ditutup, malah dibuka. Ya, mereka membuka fitnah. Mestinya ditutup. Ya, maka Nabi tidak suka dengan pertanyaan-pertanyaan yang membahayakan apabila dijawab. Ya, kasratus su'al, banyak pertanyaan, ini berbahaya. Oleh karena itu ditutup. Ya, maka ketika Nabi mengatakan silakan kalian bertanya, silakan kalian bertanya, apapun yang kalian tanyakan aku jawab. Ya, Umar ketakutan. Umar ketakutan. Ya. Karena Umar tahu dengan ilmunya bagaimana kalau sampai ada orang yang bertanya, ya Rasul, kira-kira aku nanti masuk surga atau masuk neraka? Detik itu Nabi bisa jawab, ya, karena dibuka hijab, dibuka hijab, ya, detik itu, ya. Ah, maka ada orang yang bertanya, bapakku siapa? Ya Rasul, dia nggak tahu bapaknya siapa, ya, mungkin anak zina atau apa. Dijawab oleh Nabi, bapakmu si Fulan. Ya, Nabi tahu. Tentu ini wahyu. Ya. Lalu Umar berlutut, ya, sambil gemetar mengatakan, Rodina billahi rabba wa bil islamidina. Ya Rasul, kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Muhammad sebagai Rasul kami, Islam sebagai agama kami. Umar menutup, menutup pintu bahaya ini. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang dalam disekeliling Nabi adalah orang-orang yang faham, orang-orang yang menutup pintu bahaya, tidak membuka pintu bahaya. Sebagaimana hari ini, ya, kaum hizbiyin, harokiyin membuka celah, membuka pintu bahaya. ya, yang mestinya ditutup rapat-rapat, malah mereka membukanya. Ya, maka ketika mereka berdemo, ya, berdemo untuk tujuan yang baik, ya, membubarkan satu aliran sesat. Ya, ini membuka pintu bahaya. Karena apa? Karena aliran tersebut nggak sedikit, ribuan bisa juga berdemo. Nah, datang ke A, datang ke ini. Kok jadi buruk sekali, ya, aliran sesat yang mestinya tidak ada tempat di negeri kita ini, tapi datang ke H, dilindungi, ya, karena selama ini mereka teriak H, selama ini mereka juga berbicara tentang, coba kaum muslimin semuanya menutup mata, jangan sebut-sebut itu HAM, jangan mengatasnamakan HAM, sebutlah qala Allah wa qala Rasul, as-sunnah Nabi, ya, maka tidak akan terbuka pintu bahaya. Lihat, kaum muslimin hari ini memakai nama HAM ketika butuh sesuatu. Ya, ketika saudara kita di Ambon, di Poso, di Banten menyebutnya HAM, ya, ini membuka pintu bahaya. Karena ketika kaum muslimin dengan tujuan baik ingin menghilangkan satu aliran sesat, mereka juga akan menyebut HAM. Sama kan? Nah, ini pintu bahaya. Ya, jangan diberi tempat HAM, demokrasi dan seterusnya. Jangan diberi tempat. Ya, karena ini membuka pintu bahaya. Ya, dan ini seperti perjudian. Ya, bahwa kaum muslimin memilih pemimpin kemudian berdasarkan banyak sedikitnya suara, ini seperti judi, permainan. Ya, permainan kan? Ya, siapa yang menang, siapa yang kalah? Kalau ingin menang, ya cari simpati rakyat, biar pada dipilih. Ini kan permainan, betul-betul permainan. Padahal memilih pemimpin adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat penting. Ini dibikin mainan, ya, dibikin kotak-kotak suara. Ini kan mainan, itu sifat mainan kotak suara itu. Ya, ayo, ayo milih siapa, ayo. Ah, ini kan main begitu saja. Yang mana? Main. Cincai kata orang, ya, main begitu saja, permainan belaka. Itu memilih pemimpin, ya, dengan cara permainan. Ajaran siapa? Orang-orang kufar. Ya, lihat yang diserahi oleh Umar untuk memilih pemimpin, tidak sembarangan. Ya, semuanya dijamin masuk surga. 6 orang itu yang diserahi Abu Bakar untuk menjadi pemimpin, yaitu orang, satu-satunya orang yang bisa menjadi nabi kalau ada nabi lagi, Umar, ya, dan begitu selanjutnya. Ya, bagaimana menentukan pemimpin diserahkan pada orang jahil, orang awam, orang ahli maksiat, sama, ya, ahli taat yang ibadah, yang sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan di masjid, dengan ahli maksiat, mabuk, judi, suaranya sama. Inilah demokrasi. Ya, oh, zaman Umar tidak sama. Jangankan ahli maksiat, Ibnu Abbas, ya, Aisyah, ya, Abu Hurairah, enggak diberi suara oleh Umar, enggak dibawa-bawa. Hanya 6 orang ini, 6-6-nya dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut namanya langsung oleh Nabi. Ya, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Talha bin Abdullah, Abdurrahman bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Enggak sembarang. Dede. Yang ke-8, annahu la yajuzul wafa'u bima nadara fi tilkal bu'ah. Tilkal bu'ah, bahwasanya tidak boleh menunaikan apa yang dia nazarkan di tempat tersebut, li annahu nadarun maksiyatun, karena itu adalah nazar maksiat. Ya, fa innahu la wafa'a li nadarin fi maksiatillah. Tidak boleh menunaikan nadar yang berupa maksiat kepada Allah. Ya. Maka nazar yang maksiat tidak boleh kita tunaikan. Tetapi nazar itu berlaku. Ya. Bukan mentang-mentang nazar ini maksiat, maka dianggap saya belum pernah bernazar. Ini keliru. ya. Maka kalau antum pernah bernazar dan ternyata nazar itu maksiat, ya, antum dulu belum tahu. Ya Allah, saya kalau saya ada rezeki, saya akan mengakikahi saya, ibu saya, bapak saya, semua akan saya akikahi. Ya, enggak tahu, karena itu bid'ah. Karena akikah hanya dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika seorang bayi berumur 7 hari. Ya, berarti ini bid'ah. Lalu antum tahu bahwa ini bid'ah, maksiat, maka tidak boleh dilaksanakan, tapi harus dibayar kifaratnya. Apa kifaratnya? Sudah kita bahas. At-tasi'ah yang ke-9. Al-hadaru min musyabahatil musyrikin fi a'yadihim walau lam yaqsudhum. Peringatan, tahdzir, jangan sampai menyerupai orang-orang musyrik, bertasyabuh dengan orang-orang musyrik dalam hal hari raya mereka, walaupun tidak bermaksud untuk ikut-ikutan. Nah, lihat, tidak bermaksud untuk ikut-ikutan, tetapi berada di situ, ikut merayakan, ikut meramaikan, walaupun tidak sengaja, walaupun kita tidak bermengajak, jangan. Ya, maka ketika terjadi keramaian dan di situ mereka melakukan upacara kemusyrikan, kemaksiatan, maka usahakan kita tidak berada di tempat tersebut. Ya, usahakan kita tidak berada di tempat tersebut. Di samping ini haram, juga ada ancaman bahwa apabila Allah mengazab orang-orang yang berbuat maksiat dalam satu kelompok, maka orang-orang yang tidak berbuat maksiat dalam kelompok itu hanya kebetulan lewat atau dia iseng-iseng nonton, maka terkena azabnya pula. Mana dalil? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi bersabda, yaghzu jaisun al-Ka'bah, akan ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a min al-ard, ketika mereka satu berada di, sampai pada satu tempat yang disebut baida, maka yuksafu bi awwalihim wa akhirihim, semua yang ada di situ dari barisan awal sampai barisan akhir, dari yang paling depan sampai yang paling belakang, semuanya ditenggelamkan ke bumi. Aisyah bertanya, bagaimana sifat tenggelamnya itu? Apakah pilih-pilih? Bagaimana kalau ada orang yang mau ke pasar lewat situ atau mau nonton, ya, ada di situ, apakah ditenggelamkan juga ya Nabi? Ya, kata Nabi, yuksafu bi awwalihim wa akhirihim, dari depan sampai belakang semuanya ditenggelamkan semua. Ya, ikut ditenggelamkan. Ya, hanya nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat berdasarkan niat masing-masing. Tapi di dunia sama-sama ditenggelamkan. Maka ketika ahlul bidah dalam satu perkampungan diazab oleh Allah, antum berada di situ kebetulan, padahal antum bukan termasuk ahlul bidah, maka ketika Allah timpakan azab, gempa bumi, angin, topan, tsunami dan seterusnya, kita ikut terkena. Ya, karena air itu ketika merupakan musibah, maka dia tidak pilih-pilih. Ya, umsid nih, belok sana. Ini rumahnya Pak Kiai, belok sana. Oh, ini tempat perjudian, wah, yuk hantam. Enggak pilih-pilih. Ya, tempat kemaksiatan yang dibangun kokoh, dia bisa kuat. Masjid yang rapuh, ya, dia roboh dan seterusnya. Ya, ini sunat. Dan ini sesuai dengan dalil. Ya, maka bagaimana ketika kaumnya Nabi Lut mau diadab? Ya, apa kata Allah? Udah kamu di situ aja Lut. Ya, saya pilih-pilih. Ya, mudah bagi saya untuk menimpakan azab kepada siapa yang aku kehendaki, tentu mudah bagi Allah. Tapi Allah sudah membuat sunnatullah, apa? Pergilah dulu, dan jangan menoleh ke belakang. Ya, ini sunatullah. Allah sudah membuat aturan dan suka-suka Allah bikin aturan. Ya, maka Nabi Lut dan pengikutnya pergi meninggalkan kampung tersebut, negeri tersebut, tempat tersebut. Setelah meninggalkan negeri tersebut, baru dibaliskan bumi itu dihujani dengan batu. Ya, istrinya Nabi Lut yang menoleh dan dia ikut terazab. Nah, begini. Ya, ini merupakan sunnah yang besar bahwa jangan bersama, duduk-duduk bersama orang yang berbuat maksiat, bid'ah, tahlilan, maulid dan seterusnya. Karena kalau Allah mau mengazab, maka Allah tidak pilih-pilih. Ya. Waqad nassa Syaikhul Islam Ibn Taimiyah ala anna husul at-tashabbugh la yustaratu fihi al-qatl. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah telah menyatakan bahwa tashabbugh ini bisa terjadi. Tashabbugh ini bisa terjadi walaupun tidak dimaksudkan. Ya. Itu tidak ingin ikut-ikutan orang kafir, tapi niup lilin, ya, ulang tahun, ya, tukar cincin, tunangan, ya, maksud antum, ya, tidak akan mengikuti orang kafir, ya, memang ingin seperti ini, maka tetap itu tasyabbuh, ya, tukar cincin, tunangan, ya, ulang tahun, ini adalah perbuatan orang-orang kafir yang haram bagi kita untuk melakukan. Walaupun ulang tahun dengan baca Al-Quran ada ceramahnya, ya. Walaupun tunangan dengan membaca Al-Quran acaranya, tetap tersebut haram bagi kita melakukan. Lakin ma'al qasdi yakunu ashadda isman. Adapun dengan maksud memang mau ikut-ikutan tersebut, ini lebih besar dosanya, lebih jelas. Walihada qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab walau lam yaqsudhu. Oleh karena itu Syekhul Islam dia menyebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Syekhul Islam pula. Bagaimana beliau menyebut Ibn Taymiyah dengan Syekhul Islam. Ya. Yeah. Yang ke-10. La nadara fi maksiatillah. Tidak ada nazar dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak ada nazar dalam bermaksiat kepada Allah. Ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini sedikit dikritik oleh Syekh Utsaimin. Ya. Karena ada sedikit kekeliruan. Ya. Beliau mengatakan hadza qaul al-muallif. Demikianlah yang diucapkan oleh sang muallif. Muallif siapa? Muallif siapa? Syekh Muhammad bin Abdullah, penulis. Pengarang. Wa lafdul hadis al-madhkur la wafa'a li nadari. Tidak boleh menunaikan nazar. Bukan tidak ada nazar. Ya. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan tidak ada nazar. Ya. Nabi mengatakan bukan tidak ada nazar, tidak boleh menunaikan nazar. Wa bainahuma farq. Ini berbeda. Tidak ada nazar dengan tidak boleh menunaikan nazar berbeda. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seolah menyamakan. Ya. Sebab kalau dikatakan la nadhara fi maksiatillah, tidak ada nazar dalam bermaksiat kepada Allah, fal makna anna an-nadhara la yan'qid. Ini mengandung makna bahwa nazar itu tidak berlaku. Ini mengandung makna bahwa nazar itu tidak ada sama sekali. Artinya tidak boleh ditunaikan dan tidak ada kifaratnya. Gitu. Padahal ini keliru. Ya, wa idza qila la wafa'a. Tapi kalau dikatakan la wafa'a, tidak boleh ditunaikan nazar yang maksiat, fal makna anna nazara yan'qid. Ini bermakna bahwa nazar itu berlaku. nazar tersebut berlaku walaupun nazar itu maksiat, ya, lakin la yuwaffa, tapi tidak boleh ditunaikan, tidak boleh dilaksanakan. Konfirmasi sunat bihadza wa bihadza, ya, tapi dia apa? Dibayar kifaratnya, kifarat sumpah, ya. Ya, kita salat dulu. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.